secara umum, bukan hanya yang muda, bukan hanya yang remaja ataupun anak-anak, sekalipun orang tua, bahkan sekalipun umurnya tinggal beberapa jam, kalau memang ada ilmu yang harus ia ketahui, belum ia ketahui, wajib bagi dia untuk mengetahui dan mempelajarinya. Kalau tidak, berdosa karena meninggalkan dia. Karena umumnya orang sekarang, image-nya orang sekarang, kalau sudah merasa tua, itu enggak mau mencari ilmu. Dengan alasan yang banyak, enggak ada waktu, yang ini, yang itu, enggak ada. Jangankan enggak bisa berjalan, tetap harus mencari ilmu, apalagi yang masih bisa berjalan. Nah, kadang yang anehnya itu kalau berjalan untuk menuntut ilmu, alasan berat, susah, tapi kalau untuk jalan-jalan, jagongan, ngopi, iso. Nah, ini terjadi banyak, padahal Nabi SAW tidak mengatakan yang wajib mencari ilmu itu remaja atau anak-anak, tapi setiap umat Islam. Nah, umat Islam itu sekalipun orang yang sudah mau mati, orang yang tinggal beberapa saat mati, kalau dia belum mengetahui ilmu yang diharuskan, wajib bagi dia untuk mempelajarinya, wajib bagi dia untuk memahaminya. Tapi sekarang enggak mau, kadang malu. Harus itu kamu pelajari, kenapa harus malu? Kalau itu memang harus untuk diketahui, kenapa harus malu? Sedangkan kita bekerja campuran uang nonoman, mestinya malu kita kalau kita masih bekerja, apalagi usia sudah lanjut, mestinya sudah sobo musola, sobo tasbih, sobo di atas sajadah, bukan kemana-mana. Ini masih bisa rekreasi, masih bisa bersenang-senang, gak sobo musola, gak sobo nyekel tasbih, gak malu dia. Lah, apa bedanya dia dengan anak muda? Mestinya orang yang sudah tua seperti itu, ya sudah, itikaf di masjid, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, bukan jagongan, bukan nonton TV. Lah, apa bedanya ambil arek cilik, padha ambil arek tuwa? Kalau untuk kebaikan, alasannya isinau sungkan, au kabeh no manut tok sing tuwa. Tapi kalau untuk hal yang bukan ibadah, bukan ketaatan, bukan kewajiban, tidak izin. Cangkruk pinggir jalan, tidak izin. Lu masuk pantes. Dengan kuburan tinggal sejengkal, tidak izin. Catur, tidak izin. Jagongan di pos kamling malam-malam, enggak malu. Mestinya bukan sudah itu waktunya dia. Tapi kalau untuk ibadah mencari kewajiban, izin. Ini alasan yang enggak masuk di akal sama sekali. Ini alasan yang timbul dari hawa nafsunya, alasan yang timbul daripada syahwatnya. Karena itu, di sini kita diingatkan, wajib harus mencari ilmu bagi setiap orang muslim, berapapun usianya, berapapun kebanyakan kesibukannya, seberat apapun untuk mendatanginya, harus. Bagaimana hadis yang setelahnya Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sekalipun sejauh negeri Cina. Carilah ilmu sekalipun sejauh negeri Cina. Lah, kalau kita tanpa sejauh negeri Cina bisa kita dapatkan yang kemudahannya lebih ringan, kesulitannya lebih ringan, ya sudah, lebih wajib lagi. Kalau yang begitu jauhnya kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjalan mencarinya, apalagi yang ada di sekitar kita, apalagi yang ada sekeliling kita. Mingguan itu gak cukup, apalagi kalau kewajiban itu terus berjalan di dalam setiap harinya kita, kecuali kewajiban yang bukan setiap hari, setahun sekali. Nah, itu dibuat mingguan, dibuat bulanan, masih masuk akal. Tapi kalau sudah kewajiban ini yang setiap hari berjalan, apalagi kita ini sudah menjadi orang yang telat untuk memahaminya, ya berarti gak cukup mingguan. Mestinya harian. Harian itu pun gak cukup sekali. Ya apa? Kewajiban sudah dari dulu diwajibkan, tapi belum kita mengetahui ilmunya. Sampai sekarang kita pun belum mempelajarinya sebagaimana yang di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Kita ini paham sholat, ngerti sholat, perbuatannya saja. Secara keilmuan enggak. Secara keilmuan tidak. Enggak usah yang jauh-jauh, yang hadir aja. Enggak usah yang enggak hadir, yang aktif pengajian aja. Kalau ditanya tentang syarat nyuruhku, berapa jumlahnya, apa aja enggak tahu. Tapi enggak mau mempelajari. Padahal sholat setiap hari ia kerjakan dalam sehari 5 waktu. Enggak usah kita bahas sunnahnya, yang wajib aja sudah. Setiap hari kita menjalankan sholat 5 waktu. Syaratnya rukuk enggak tahu. Syaratnya iktidal enggak tahu. Rukunnya sholat itu terbagi berapa enggak tahu. Bagaimana rukunnya sholat yang panjang, bagaimana rukunnya sholat yang pendek. Bagaimana kalau kita pendekkan yang panjang atau kita panjangkan yang pendek. Apa hukumnya, bagaimana keadaannya. Sembahyang 5 waktu, tapi ilmunya sholat nggak tahu. Kemudian ingin sholatnya berkualitas, logika aja, logika. Dari mana bisa berkualitas? Dari mana bisa berkualitas sholat kita? Sedangkan sholat kita tanpa ilmunya. Driver, sopir itu bisa lihai, enak setirannya, karena dia mempelajari. Trik-triknya, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana seperti ini, enak, kalau asal bisa nyetir, ya isok melakukan toh, tapi kurang enak setirannya, ispo kok isok melakukan, juara enak, ya enggak, tepat-tepaan, kadang enak, kadang enggak, tapi kalau orang benar-benar mempelajarinya, lo enak setirannya, kroso le enak, ini kita sholatnya setiap hari, kita belum mengetahui, belum sholatnya, wudhunya kadang kita kurang mengerti. Kita hafal fardunya wudhu, tapi pembahasan di dalam fardunya wudhu yang harus kita ketahui, kita kurang mengerti. Hanya secara global, secara terperinci daripada ilmu-ilmunya kita kurang memahaminya. Tahu jumlahnya saja, fardunya wudhu ada 6. Tapi bagaimana ini melakukannya, bagaimana ini mengerjakannya, apa batasnya, kurang mengerti. Begitu juga cara mensucikan najis. Najisnya ada berapa? Karena kita setiap hari memakai pakaian, dan pakaian kita, sebagian kita pakai untuk melakukan sholat. Dan syaratnya sholat, itu pakaian yang dipakai harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sementara dia kurang mengerti tentang najis. Mungkin tahu macamnya najis. Mughallaba, mukhaffafa, mutawassita. Tapi setiap najis itu memiliki cara mensucikannya. Dia kurang ngerti, kurang paham. Kemudian minta sholatnya berkualitas. Minta ibadahnya diterima. Minta ibadahnya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dipikir. Coba kita berpikir, coba kita merenung. Mustahil Allah mau menerima ibadah kita sedangkan sholat yang kita lakukan itu tanpa didasari dengan ilmunya. Sedangkan ibadah yang kita lakukan wajib didasari dengan ilmu. Karena itu Nabi SAW mengingatkan sejak dahulu. Bukan baru Nabi mengingatkan, sejak dahulu. 1400 tahun yang lalu. Nabi sudah mengingatkan kita wajib, wajib, wajib. Tapi yang ada, kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, dari sejak dulu sampai sekarang, kita kurang memuliakannya. Kita kurang mengagungkannya. Sehingga ilmu ini kita sepelekan. Ilmu ini kita anggap remeh. Loh, Nabi itu tidak memerintahkan kita. Dikira sengake. Tidak memerintahkan kita ini itu. Tapi Nabi pertama memerintahkan kita, cari lain. Karena itu di beberapa pertemuan yang lalu kita jelaskan, ilmu itu di atas ibadahnya. Kalau kita sholat itu ibadah. Kalau kita zikir itu adalah ibadah. Kalau kita membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ilmu untuk mengetahui ibadah itu di atasnya. Jadi lebih mulia ilmunya daripada ibadahnya. Karena itu ibadahnya orang alim lebih jauh unggul daripada ibadahnya orang yang hanya mengerti ibadah. Orang yang hanya mahir ibadah tanpa mengerti ilmunya. Jauh bandingannya. Ibadahnya orang alim. Nah kalau orang gak ngerti ibadah, 1000 orang ahli ibadah, 1 setan gak takut menghadapi mereka. 1000 orang ahli ibadah, setan 1 gak takut menghadapinya. Tapi coba 1 orang yang alim, 1 orang alim, 1000 setan takut menghadapinya. Bandingkan coba. Coba kita pikir. 1000 orang ahli ibadah, setan 1 gak takut menghadapinya. Tapi 1 orang alim, 1000 setan takut menghadapinya. Sekalipun dalam keadaan tidurnya. Sekalipun dalam keadaan tidurnya. Apalagi bangunnya. Karena itu di dalam Ta'limul Muta'allim disebutkan. Wa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitan min alfi abidi. 1 orang faqih, 1 orang alim yang wara lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 setan, daripada 1000 orang ahli ibadah. Jadi lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Tidurnya ditakuti. Tidurnya itu, tidurnya orang alim ditakuti sama setan. Apalagi bangunnya. Belum ibadahnya, turu nih. Tapi kalau orang ahli ibadah, ibadahnya gak ditakuti. Ibadahnya tidak ditakuti. Nah coba kita pikir. Itu sudah menunjukkan kelasnya ilmu di atas ibadah. Kelasnya ilmu itu di atasnya ibadah. Nah kita enggak mementingkan ibadahnya, meninggalkan ilmunya. Ya enggak munggah-munggah. Enggak naik-naik kita ya pancet. Pentingkan ilmunya, fahami ilmunya, cari ilmunya. Baru ibadah kita itu akan meningkat kualitasnya. Akan menjadi lebih baik. Kalau enggak akan mungkin menjadi lebih baik selamanya. Selama kita tidak mau merubah, tetap ibadah tanpa ilmunya, selamanya enggak akan mungkin meningkat kualitas ibadah kita. Selamanya. Insyaallah tuas nganggur, gak munggah-munggah. Jadi ibarat anak sekolah ini kelas siji tok gak munggah-munggah sampai tuwek, sampai ibaratnya wis mambu lemah, gak munggah-munggah kelas siji tok. Sampai sak kelas ambek putune, sak kelas ambek buyute, sak kelas ambek anake buyute. Gak munggah-munggah. Tapi kalau kita mentingkan ilmu, sekalipun sholat kita hanya 5 waktu, ini meningkatkan kualitas ibadah kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu coba ya, kita fahami hadisnya Rasulullah. Lihat, perhatikan hadisnya Rasulullah. Ulama itu sudah menjelaskan banyak kepentingan ilmu. Alangkah istimewanya ilmu. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Baik itu lewat Al-Quran, baik itu lewat hadis. Hanya saja ini kita gelem enak, enggak gelem soroi. Gelem enak, enggak gelem soroi. Disuruh kerja berat, enggak gelem. Duwe gelem. Jadi kalau kerja sampai duwe, melendi kira-kira. Mele duwe, itu kita. Enggak mau kerja, kepingin duwe. Lah kerjanya lak-latuk minta biaya naik. Minta gajian naik. Lah tingkatkan kerjanya kamu, biaya dinaikkan. Pabrik enggak ragu. Lah kalau biaya minta ditingkatkan sedangkan pekerjaannya males-malesan, tengah-tengok, lah pabrik mau, mau naik, no yo, merasa rugi pabriknya. Ini sepihak namanya, keinginan sepihak. Lah keinginannya harus dari dua belah pihak. Apa keinginannya pabrik, apa keinginan kita, sama-sama dijalankan, insya Allah gak rugi. Insya Allah gak rugi. Lah kita enggak sekarang ini, kita ibadah minta gajinya besar, pahalanya besar, tapi kita enggak mau sulit, berat untuk mempelajari ilmunya daripada ibadah itu enggak mungkin. Nah, ini pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Nah, karena itu dikatakan di sini, ilmu-ilmu Islam itu kembali globalnya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Malaikat Jibril. Nah, di dalam hadis yang cukup dikenal, ketika datang Jibril, nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya, datang Jibril menyerupai seseorang yang tidak dikenal oleh orang-orang pada saat itu. Datang Jibril menyerupai seseorang manusia yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi saat itu. Ujuk-ujuk datang di tengah Nabi duduk dengan para sahabatnya, Jibril langsung maju ke depan, menyandarkan lututnya dengan lututnya Nabi, meletakkan kedua telapak tangannya ke dua pahanya Nabi. Jadi seakan-akan orang yang sudah sangat kenal, sudah sangat dekat. Kalau katanya para sahabat, iki sopo? Siapa ini orang? Kok SKSD? Sok kenal, sok dekat. Padahal para sahabat gak pernah melihatnya. Para sahabat gak pernah melihatnya. Tapi ini kok moro ujuk-ujuk datang, nempelkan lutut dengan lutut, meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya Nabi. Setelah itu bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahu aku, kasih tahu aku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah, Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah hendaknya kamu meyakini dan memberitahukan, mengkabarkan keyakinan kamu kepada yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar meyakini dirinya sendiri, tapi meyakini dan mengkabarkan keyakinan kamu kepada yang lainnya. Jelaskan kepada yang lainnya, itu artinya syahadat. Bukan hanya sekedar bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bersaksi kalau di pengadilan. Tapi secara Islam, bersaksi di sini itu meyakini, mempercayai, dan menjelaskan kepada yang lainnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, hendaknya kamu menjalankan salat. Wa tu'tiz zakah, hendaknya kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, hendaknya kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila, dan hendaknya kamu menuju kepada Ka'bah haji jika kamu mampu, jika kamu bisa. Lalu tanya lagi tentang iman. Apa itu iman? Jawab, iman itu hendaknya kamu mengimani, mempercayai keberadaannya Allah, kebesarannya Allah, ketuhanannya Allah, malaikat, para malaikat Allah, kitab-kitabnya Allah, para rasulnya Allah, hari akhir, dan ketentuan Allah baik atau jeleknya. Dan hadis yang begitu panjang. Nah, ini kalau diperhatili tentang Islam dan iman, ini kalau dibahas, satu persatu, ini panjang. Karena setiap pembahasan itu memiliki pengertian. Selama ini kita kurang memahami tentang syahadat. Kita hanya tahu artinya syahadat itu aku bersaksi atau aku yakin, gitu aja. Padahal kalau dibahas artinya syahadat dan apa yang ada di dalam syahadat itu panjang. Belum lagi sholatnya. Sholatnya. Dari pengertian sholat itu memiliki pembahasan. dari pengertian sholat ada pembahasan. Nah, di situ muncul adanya rukun-rukun. Rukunnya sholat. Nah, rukunnya sholat itu terbagi beberapa macam. Rukunnya sholat terbagi beberapa macam. Sebagian ulama mengatakan rukunnya sholat itu terbagi empat. Ruknun qalbi, ruknun fi'li, ruknun qauli, dan ruknun ma'nawi. Kita hanya tahu rukunnya sholat ada 17. Tapi misalnya kalau kita ngomong rukunnya sholat ada 13. Enggak, 17. 13, enggak 17. Otot-ototan. Padahal 13 dan 17 podoai. Beda satu. Perbedaannya hanya satu. Tapi karena orang dia enggak tahu, monoton itu-itu aja, ya ngono. Kenapa enggak mau belajar? Coba belajar dia akan mengetahui. Sama 13 sama 17 sama enggak ada perbedaannya. Hanya satu perbedaannya. Itu harus kita ketahui. Ya. Lah itu ada hubungannya dengan perjalanan sholat kita. Karena di dalam sholat itu ada sebab-sebab yang menyebabkan kita sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi ini sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau orang tidak mengerti, ini bisa batal. Bisa batal kalau orang gak mengerti. Seperti yang terjadi. Ya, gak ada saya ceritakan kejadiannya di mana. Intinya gak jauh-jauh dari tempat kita. Imamnya ditegur sama para makmum. Imamnya ditegur oleh para makmum. Balik imamnya. Imamnya kembali setelah berdiri tegak. Imamnya kembali setelah berdiri tegak. Ketika dikasih tahu sesuai dengan ilmunya, nentang. Nentang. Loh, ini imam gak ngerti ilmu, jadi imam. Diingatkan dengan orang yang mengerti ilmu, menentang. Ini kan akhir zaman seperti itu. Akhir zaman orang yang enggak ngerti ilmu itu bisanya menghujat orang yang bisa yang ngerti ilmu, melebihi dirinya atau menyalahkan orang yang lebih pintar dari dia. Itu orang zaman sekarang. Karena itu ulama kurang dihargai oleh orang zaman sekarang, enggak seperti orang dulu. Orang zaman sekarang ini apalagi usianya lebih tua terkadang menganggap tetap aku sing benar sekalipun salah secara ilmunya salah. Tapi menganggap dirinya lebih pintar. Hanya faktor usia saja yang dilihatnya. Padahal di zaman Nabi itu gak ada usia yang dilihat. Kalau di faktor usia dilihat, Imam Ali itu usia berapa? Dibanding para sahabat yang lainnya, usia berapa Imam Ali? Tapi Nabi mengatakan, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babua, aku adalah kotanya ilmu dan Ali pintunya. Loh padahal ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Ali yang dikatakan oleh Rasulullah pintunya ilmu. Pintu kotanya ilmu. Kalau orang zaman sekarang melihat usia, ketika melihat usia, ilmunya lebih matang, agamanya tetap misorku, tetap bawahanku. Ini melihat usia itu kalau di dalam perbuatan yang ubah, kalau dalam ibadah melihat ilmunya, kalau dalam ibadah itu lihat ilmunya, jangan melihat usianya. Tapi kalau dalam perbuatan yang mubah, ilmu usia harus lebih didahulukan. Makan, makan bersama. Dahulukan yang punya yang lebih tua ilmu, apa yang lebih tua umurnya. Makan. Jalan. Dahulukan yang lebih tua di depan, yang lebih muda di belakang. Itu di dalam perbuatan yang mubah, tapi dalam ibadah yang punya ilmu karena usianya lebih muda, sing tua sing ini gak ngerti apa-apa. Kadang na'udzubillah min dzalik, kadang maca Fatihahnya hurufnya gak tepat, ming slam ning si bot jadi tok waladolin. Ini gak sah bacaan Fatihahnya. Orang yang berilmu karena lebih muda kok jadi makmum. Ini gak tepat. Kalau dalam perbuatan muda kita pasrah, orang yang lebih tua harus didahulukan. Tapi kalau dalam ketaatan, dalam kebaikan ibadah, orang harus lebih yang berilmu. Orang yang lebih ilmunya harus lebih didahulukan. Jangan lihat usianya kalau sudah seperti ibadah itu, jangan lihat usianya. Kalau melihat usia yang ada gengsi, nggak mau. Tidak perlu izin. Kalau masalah kewajiban, nggak perlu malu. Ini karena dia menganggap dirinya lebih tua, imam ditegur sama anak-anak yang lebih muda tentang dengan ilmunya, dengan kitabnya yang dihadapkan kepada dia. Akhirnya apa alasannya? Kebersamaan. Loh, apa hubungannya sembahyang sampai kebersamaan? Ini sudah membatalkan sholatnya dia. Sholatnya dia batal. Sholatnya dia batal. Ini kenapa? Loh, ini pembahasan di dalam apa? Di dalam sholat. Yang hampir sering terjadi. Karena itu di dalam bab sujud sahwi ini ada kadang ada kalanya Pak ruknun qauli, ada kalanya ruknun fi'li yang dibahas di sini. Dan itu disunahkan kita sujud sahwi. Kalau ini kalau itu ada pembahasannya, kita harus ketahui apa aja ruknun qauli itu, apa aja ruknun fi'li itu harus kita ketahui. Jangan kita asal oh boleh salah langsung balik. Enggak sujud sahwi, lu enak. Ada pembahasannya itu. Kapan kita boleh kembali, kapan kita enggak boleh kembali, sekalipun makmum. Makmum. Jadi makmum. Imamnya tahiyat awal. Makmum langsung berdiri. Makmum langsung berdiri. Lupa. Atau enggak lupa, sengaja. Loh, ini pembahasannya beda. Lupa dengan sengaja beda pembahasannya. Lu batal enggak? Makmumnya. Jadi kalau kita ditanya asal jiplak kok. Batal oh, imam itu tahiyat awal, dia tidak tahiyat awal, batal. Apa boleh? Ya tidak melu imam. Nah, itu logika. Itu logikanya seperti itu. Tapi kalau ilmunya bukan seperti itu. Logikanya makmum tidak ikut imam, batal logikanya. Memang ada pembahasannya kalau makmumnya tidak ngikuti imam atau telat dari imam, bukan tidak ngikuti, ngikuti tapi telat. Imam wis perjalanan ke rukun ketiga, makmum masih di rukun kedua sebelumnya. Imam wis melaku sujud, makmum masih berdiri baca Fatihah. Nah ini membatalkan. Membatalkan sholatnya makmum. Atau makmum luwe banter teko imam melaku disi makmumnya. Ini kalau sampai dua rukun membatalkan sholatnya makmum. Tapi kalau berdirinya makmum tanpa mengikuti imam di tahiyat awal, itu ada pembahasannya. Ada kalanya makmum itu lupa, ada kalanya makmumnya sengaja. Kalau lupa, tugasnya makmum itu bagaimana? Kalau sengaja bagaimana? Itu ada pembahasannya. Bukan asal, gak tahu ini. Gak asal ini sebagainya. Gak tepat. Dan yang lain sebagainya. Loh, ini ada pembahasannya. Ada kalanya lupa, ada kalanya sengaja. Kalau lupa, kalau sengaja, tetap sama-sama tidak batal noi. Ilmunya, lupa ataupun sengaja, makmum berdiri dari tahiyat awal, tidak mengikuti imam, tidak membatalkan sholatnya makmum. Hanya saja makmum itu, ada kalanya wajib kembali, mengikuti imam, ada kalanya enggak, sunnah kembali. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada kalanya haram. Makmum itu kembali. Loh, itu pembahasan. Nah, ini kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Plong-plongan, kosong. Enggak ngerti blas. Sembahyang bendino. Salat setiap hari, tapi enggak ngerti ilmunya salat. Karena itu, watuki masalah, hendaknya kamu menjalankan salat, melaksanakan salat. Nah, ini perlu kita pelajari ilmunya. Jangan kita hanya sekedar sembahyang, ilmu ini enggak perlu. Sampai kapan? Minta kualitas terbaik, tapi kita enggak meningkatkan untuk kualitasnya. Kita tidak mensupport. Kualitas itu bisa meningkat, kita enggak mensupportnya. Bagaimana bisa meningkat? Kemudian waktu dia zakat, melaksanakan zakat. Zakat ada pembahasannya. Watasum Ramadan, puasa Ramadan ada pembahasannya. Haji ada pembahasannya. Bukan hanya sekedar punya duit bisa nabung berangkat. Oh melu manasik omong-omongan turu tulinan HP kayak apa? Buktinya apa? Buktinya masih banyak orang yang haji tidak benar hajinya. Sekalipun sudah dibembeng. Kenapa? Podo sing bembeng ambek sing dibembeng podo sami mawon. sebabnya apa? Kadang pembimbing, kadang pembimbing itu orang yang pengalaman berangkat. Ilmu enggak tahu kadang. Ilmunya enggak ngerti, pengalaman berangkat. Isok cerita. Oh, iki tempatnya ini, oh ini tempatnya itu. Isok cerita. Kalau untuk perjalanan ibadahnya enggak ngerti ilmu nih, cuma perlu kudung ini, tapi secara keseluruhan ilmunya enggak ngerti. Kalau ditakoki, ya asal jawab. Asal jawab, itu kebanyakan. Jadi ini saya ngomong, ini bukan saya ngomong apa ada, apa ngada-ngada. Memang itu yang terjadi. Memang itu yang terjadi. Beberapa kita ketemui seperti itu. Beberapa yang kita ketemui seperti itu. Baik itu dari rombongan kita sendiri ataupun rombongan yang lainnya. Padha kaya ngono iku wis. Jadi kita perlu terus mengingatkan, terus menyampaikan, terus mengingatkan, terus menyampaikan. Kalau enggak, ya terus wong-wong melakukan kesalahan. Nah ini ada ilmunya, bukan hanya duit-duit isok berangkat. Itu nomor 100. Yang pertama itu ilmunya dulu. Baru duit isok berangkat. Duit-duit tak isok berangkat percuma. Kalau yang dilakukan di sana enggak benar sama sekali, enggak sah sama sekali. Buat apa? Jauh-jauh. Buat apa mengeluarkan banyak duit? Buat apa nunggu lama-lama? Ternyata yang dikerjakan ya enggak sah. Yang dikerjakan enggak sah, apalagi sempurna. Sebelum berangkat, bancaan tasakuran supaya hajinya mabrur. Bukan mabrur, mabur. Bukan mabrur, tapi mabur. Kenapa? Itu tadi. Berangkat kosong. Lu manasik saya ikut manasik. Eh, coba tanya. Eh, katanya berangkat tak ono. Syaratnya tawaf ada berapa? Mikir. Syaratnya sa'i ada berapa? Mikir dia. Kewajiban di Padang Arafah bagaimana? Mikir. Kewajiban mabit di Mina gimana? Mikir. Kewajiban mabit di Muzdalifah bagaimana? Mikir. Bagaimana syaratnya menempel Jamratul Aqabah atau tiga jumrah, Sughra, Wusta dan Kubra? Mikir. Tanya coba yang sudah tasakuran mau kate berangkat tak ono. Aku enggak ngerti ini, ketimbang ngerti ini. Lu main mana sekalian lu bayar. Bukan enggak bayar, tapi kosong. Kosong. Kenapa? Hadirnya dia ketika mempelajari manasik itu bukan hadir untuk mendengarkan, hadir untuk memahami, tapi hadir untuk rekreasi. Untuk refreshing, ngisi waktu kosong. Enggak dicatat, enggak ditulis ngrungokno to. Kadang wis enggak ngrungokno omong-omongan. Kadang bingung HP-an, kadang bingung moto dige upload. Begitu juga tentang iman, iman kepada Allah. Pembahasannya panjang. Iman kepada Allah itu harus mengimani ini, itu, dan yang lain sebagainya. Iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada para apa untuk kitab-kitabnya Allah, takdirnya Allah yang baik dan hari, apa yang jelek, hari akhir, itu memiliki pembahasan masing-masing. Dan kita wajib mengetahui itu, ilmu yang harus kita ketahui dari keislaman dan keimanan. Nah, mudah-mudahan kita mengerjakan setiap perbuatan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang jul-julan enggak ngerti ilmu ini cuma bisa mengerjakannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nantinya bisa membawa kemanfaatan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin wa sallallahu